ada ya, biasa ada. Oh, gitu. Ada orang ada. Empat tanggal lahir di mana, Pak? Empatnya. Empat tanggal lahir Rawapu. Rawapu. Desa Rawapu ya. Cilacap lah. Tanggalnya masih ingat? Tanggalnya itu harusnya lihat di KTP, KTP-nya di bawah. Hmm. Tahunnya aja. Tahun waktu PKI tahun berapa itu? 65. Iya itu. Ke Jawa ya? Jawa. Sekarang sholat dulu. Sambil nunggu bisa mandi dulu. Iya. Sudah didatang belum? Iya. Nggak apa-apa. Permisi nih. Iya. Mandi besar, Pak.